Ramana. Waqad thabata fi sunan Abi Dawud. Di dalam sunan Abi Dawud telah sabit. Semuanya Rasulullah SAW pernah mandi dan sholat dua rakaat, sholatul ghadat, sholat zuhur, wala yamassu ma'an, dan tidak menyentuh air. Fabatala al-qawl bi'annahu laysa fi hadits Maimunah wa Aisyah, maka batallah pendapat yang ada di dalam hadis Maimunah dan Aisyah, annahu shalat ba'da dzalikal ghusl, salat setelah mandi itu. Wala tamul istidlal bi tadakhul illa idza thabata anna shalat ba'daha. Dan tidak sempurna pendalilan tadakhul, ya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, kecuali apabila telah sabit, telah sahih Rasulullah SAW salat setelahnya. Kulna, maka kita katakan, kata Al-Imam Sunani rahimahullah, kata batafi hadis sunan salatubih, telah sahih di dalam sunan Rasulullah SAW salat dengannya. La nam lam yadhkur musannif fi wudhu'il ghusl annahu masaha ra'sahu. Walaupun musannif Ibnu Hajar tidak menyebutkan di dalam fi wudhu'il ghusl, di dalam wudhu ketika mandi, annahu masaha ra'sah, bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepalanya, kecuali ayyuqal qad syamala qawl Maimunah wudhu'ahu lis-shalah, sudah mencakup kalimat Maimunah menceritakan tentang bahwasanya Rasulullah SAW berwudu seperti wudunya salat. Adapun ucapan tsumma afadhal ma, kemudian menuangkan air, alifadhal isalah menuangkan, waqad istadilla bi ala adam wujub dalik, tidak wajibnya menggosok-gosokkan badan ketika mandi junub. Wa ala anna musamma ghuslin la yadkhul fi dalik, namanya mandi ya tidak termasuk di situ menggosok-gosokkan badan. Li'annaha abarat Maimunah bil ghusl, karena Maimunah mengibaratkan dengan mandi, tidak dengan menggosokkan. Wa'abarat Aisyah berlifadah wal-mana wa'id, tapi hadis Aisyah mengibaratkan dengan kalimat ifadah, kedua maknanya sama, satu makna. Wal-ifadah la dalik fiha kadzalikal ghusl, namanya ifadah tidak ada ibadah, cuma menuangkan air, enggak ada gosok-gosokan. Demikian pula mandi, ya, menuangkan air, tidak ada gosok-gosokan, sama. Berkata Imam Al-Marwardi, la yatimul istidlal bidzalik, sehingga pendalilan yang seperti itu tidak sempurna. Li'anna afadha bimana ghasal wal khilafil ghusl qa'im, karena afadha di sini maknanya mandi, mencuci, wal khilafil ghusl qa'im, sedangkan perselisihan di dalam masalah makna ghusl itu ada terus. Hadza wa amma hal yukarrar ghusl a'dha thalathan inda wudhu'il ghusl, apakah mandinya diulangi tiga kali? Ya, menuangkan airnya tiga kali ketika wudu, inda wudhu'il ghusl. Falam yadhkur dzalik fi hadits Aisyah wa Maimunah, tidak disebutkan jumlah bilangan di dalam hadis Aisyah dan Maimunah. Qala al-qadhi Iyad annahu lam yati fi syai'in min riwayat dzalik, berkata al-imam qadhi Iyad, tidak ada riwayat di dalam penyebutan bilangan tiga atau berapa di dalam hal ini. Qala al-Musannif, berkata Imam Ibn Hajar rahimahullah, bal qad warada dzalik fi riwayat sahihah Aisyah. Telah sahih dalam riwayat Aisyah, dalam riwayat dari Aisyah, fa fi qaul Maimunah, dan di dalam ucapan Maimunah bahwasanya Rasulullah SAW akhara ghasra rijlain. Rasulullah SAW mengakhirkan mencuci kedua kakinya, diakhirkan. Walam yarid fi riwayat Aisyah, tetapi dalam riwayat Aisyah tidak disebutkan. Qila yuhtamal annahu ada ghasra rijlain ba'da an aghsalahuma awwalan liwudhu' li dhahir qawli tawaddahu lis-salah. Ada juga yang pendapat kenapa diakhirkan, annahu ada, ada yang bilang juga diulangi kedua kalinya setelah mencuci yang pertama untuk wudu. Tawadhu wudu lislah, berwudu seperti wudunya salat, fa in zahir fi dhuhur rijlain fi dzalik. Karena wudu untuk salat ya termasuk mencuci kedua kaki. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi dzalik. Para ulama berselisih di dalam hal itu. Faminum man ikhtara ghuslahum awalan. Pendapat pertama, ada yang memilih mencuci kedua kaki terlebih dahulu. Ada pendapat yang kedua memilih mengakhirkan mencuci kedua kaki. Qad ukhidha minhu jawaz tafriq a'dha'il wudu. Ya, bolehnya membedakan, memisahkan antara anggota-anggota wudu. Adapun ucapan Maimunah, thumma ataitu bil mindil faraddahu. Adapun ucapan Maimunah, maka aku berikan anduk kepada Rasulullah SAW, kemudian ditolak oleh Rasulullah SAW. Fi dalil ala adam syariat tansyifil a'dha. Ya, di dalam hadis tersebut tidak disyariatkannya mengeringkan apa air mandi dengan apa anduk. Wa fi aqwal asyar anna yustahab tarkuhu wa qila mubah. Ada juga yang berpendapat yang yustahab, mustahab, ditinggalkan. Ada juga yang berpendapat boleh, qila ghairu dzalik. Wa fi dalal ala anna nafdhal yad min ma'il wudhu la ba'sa bih. Mengeringkan air di tubuhnya dengan tangannya itu boleh. Ya. Tetapi ada hadis yang dhaif, la tanfadhu aydiyakum fa inna marawi syaitan illa anna hadithun dhaif. Ada yang mengatakan boleh dengan tangannya berdasarkan hadis, tetapi hadisnya dhaif. Jangan kalian keringkan air yang ada di tubuh kalian setelah mandi dengan tangan kalian. Ini hadisnya dhaif, la yuqam hadithul bab. Al-muhim itu semua kaifiyah bagaimana cara mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk junub, mandi junub. Wallahu a'lam bissawab.